Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita kali ini memasuki bab yang baru, babun man sabbad dahra faqad adallaha. Bab siapa yang mencela masa atau zaman, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang telah menciptakannya, Allah yang mengaturnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, seperti biasa di bawah bab ini beliau akan mengutip ayat dan hadis. Qala wa qawlullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Mereka, orang-orang kafir, mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin." Pernyataan mereka itu tidak didasarkan pada ilmu. Mereka hanya sebatas menduga-duga. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang kafir, mereka tidak percaya akan adanya yaumul ma'ad, hari di mana mereka akan kembali ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak percaya adanya tempat kembali, yaitu kehidupan akhirat. Mereka berpikir bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia saja. Di dalam kehidupan dunia itu ada kematian dan kehidupan. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita satu hal yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir adalah mencela masa, menyalahkan masa. Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tidak ada yang mencelakakan kita, yang membinasakan kita, kecuali ad-dahru, kecuali masa. Nah, maka dengan pernyataannya itu mereka telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Allah tegaskan semua pernyataan tersebut tidak berdasar di atas ilmu. Qala wa fis sahihi an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, Allah taala berfirman, qala Allah taala, hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, ibnu Adam menyakitiku, yasubbud dahra, ia mencela masa, wa ana dahru, padahal akulah yang menciptakan masa, uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balikan siang dan malam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la tasubbud dahra, jangan sekali-kali kalian mencela masa, fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah itu adalah ad-dahru. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengatakan, qauluhu babun man sabbad dahru faqad adallaha, man sabbad dahra faqad adallaha, wa qaulullah ta'ala faqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Qala al-Imadu Ibnu Katsir fi tafsirihi. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, sehubungan dengan ayat yang tadi kita baca di surat Al-Jathiyah, mengatakan, yukhbiru ta'ala an duhriyatil kuffar wa man wafaqahum min musyriki al-arab fi inkaril ma'ad. Allah ta'ala di ayat ini mengabarkan perihal kelompok duhriyah, orang-orang kafir waman wafaqahum, dan yang sejalan dengan mereka dari kalangan kaum musyrikin Arab. Dalam hal pengingkarannya tentang tempat kembali, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Allah menyatakan di ayat tadi, mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia, kami mati, kami hidup, dan tidak ada yang binasakan kami kecuali ad-dahru, kecuali masa. Ma thamma illa hadhihi ad-dahru, tidak ada di sana kecuali kehidupan ini, negeri ini, yaitu dunia. Yamutu qaumun wa ya'ishu akharun, ada suatu kaum yang mati, kemudian yang lainnya hidup. Wa ma thamma ma'ad wala qiyamah, tidak ada di sana tempat kembali, tidak ada yang disebut dengan kiamat. Wa hadha yaquluhu musyriku al-Arab al-munkiruna lil ma'ad. Ini diucapkan oleh musyrikin Arab yang mereka mengingkari tempat kembali. Wa yaquluhu al-falasifah al-ilahiyuna minhum. Ini juga diucapkan oleh al-falasifah al-ilahiyun, ahli filsafat ilahiyun. Wahum yungkiruna al-bada'ata war-raj'ata. Mereka mengingkari permulaan ya dan akhiran ya. Waktu kembali. Wa taqulul falasifatu ad-duhriyah ad-dawriyatu al-munkiruna lis-sani'i al-mu'taqiduna anna fi kulli sittatin wa thalathina alf sanah ya'udu kullu shay'in ila ma kana 'alayhi. Ini juga dinyatakan oleh al-falasifah ad-duhriyah. Ada al-falasifah al-ilahiyun, ada al-falasifah ad-duhriyah, ad-dawriyah. Al-munkiruna lis-sani, yang mereka mengingkari pencipta, pembuat. Al-mu'taqidun, yang mereka juga meyakini bahwa di setiap 35 ribu tahun, segala sesuatu itu akan kembali seperti semula. Jadi sesuatu terjadi begitu saja, ya. Waza'amu anna hadza qad takarrara marrat la tatanaha. Mereka mengira bahwa ini akan terus berulang terjadi, la tatanaha, tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi kehidupan itu ya hanya berputar di kehidupan dunia saja menurut mereka. Enggak ada kehidupan akhirat. Nggak ada tempat kembali. Nggak ada permulaan. Nggak ada akhiran. Jadi siklusnya hanya berputar gitu aja. Bahkan di setiap 35 tahun, kata mereka, segala sesuatu itu akan kembali ya, ke asalnya. Seperti semula. Jadi kalau dikatakan daur ulang, mungkin daur ulang begitulah ya. Nah, ada yang mati, ada yang hidup, terus berputar seperti itu. Pohon, binatang pun demikian. Ya. Karena mereka meyakini kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Ini orang-orang kafir, kelompok duhriyah, filsafat ilahiyah. Filsafat duhriyah. Fakabaru al-ma'qul wa kadzabu al-manqul. Mereka menyombongkan diri di hadapan perkara-perkara yang sebenarnya masuk akal dan mendustakan al-manqul, yaitu sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, syariat. Ya. Apa yang mereka katakan sebenarnya tidak masuk akal. Secara akal pun ditolak. Bagaimana mungkin segala sesuatu terjadi dengan sendirinya? Walihada qalu, karena itu mereka mengatakan wa mayuhlikuna illa dahru, tidak ada yang binasakan kita kecuali masa. Qala Allah taala, Allah taala berfirman wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun ay yatawahhamun wa yatakhayyalun. Mereka tidak memiliki dasar ilmu atas pernyataannya itu. Inhum illa yadunnun, mereka hanya menduga-duga. Artinya yatawahamun wa yatakhayyalun, melamun dan menghayal. Ya. Jelas mengingkari hari kebangkitan, mengingkari tempat kembali, ini tingkat kekafiran yang sangat besar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang seperti ini. Dan ternyata di antara musyrikin Arab dulu ada yang tingkat kekafirannya sampai batas ini. Mereka mengingkari al-ma'ad, tempat kembali. Sama seperti orang-orang kafir ya, duhriyah, falasifah, ateis, ya. Qala fa'amal hadisu alladhi akhrajahu sahiba as-sahih wa Abu Dawud wa Nasa'i min riwayat Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah yaqulullahu ta'ala yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-amru uqallibu al-laila wan-nahar. Wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahru. Wa fi riwayatin la yaqul ibnu Adam ya khaibatad dahri fa inni ana dahru ursilu al-laila wan nahar fa in syi'tu qabdatuhuma qabadtuhuma. Adapun hadis yang menerangkan adanya orang-orang yang mencela masa, karena kalau tadi ayat, kalau hadis adalah hadis yang dikeluarkan oleh sahiba as-sahih, pemilik kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini dari hadis, hadisnya pun hadis qudsi. Ya. Kata Allah, yu'dini ibnu Adam yasubud dahro. Ibnu Adam menyakiti aku ketika ia mencela masa, menjelek-jelekan masa, mencaci maki masa, zaman, menyalahkan masa. Ya. Wa ana dahru, padahal akulah ad-dahru, kata Allah. Biadi al-amru, di tanganku segala urusan. Uqallibu layla wan naharo, aku yang bolak-balikan malam dan siang. Nah. Kalau kita mencela ciptaan, maka sama halnya dengan kita mencela penciptanya. Ya. Allah yang telah menciptakan ad-dahr. Kalau kita salahkan, kalau kita caci maki, ya, maka sama halnya dengan kita menyalahkan dan mencaci maki penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Waliyadzu billah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la tasubbu ad-dahra, janganlah kalian mencela masa. Fa inni ana ad-dahru, karena sesungguhnya akulah ad-dahru, kata Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yaqul ibnu Adam ya khaibat ad-dahri, jangan sampai ada ibnu Adam yang mengatakan ya khaibat ad-dahri, hei masa yang merugikan. Ya. Fa inni ana ad-dahru, karena sesungguhnya aku adalah ad-dahru. Aku melepaskan siang dan malam. Jika aku mau, maka aku akan menggenggam keduanya, menahan keduanya. Siang dan malam ya, merupakan gambaran dari masa itu sendiri. Ya. Waktu, zaman. Allah yang membolak-balikannya, Allah yang memutarnya terus. Kadang kita ada di masa-masa yang penuh dengan kemudahan, kadang kita juga menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Itu biasa. Karena Allah yang membolak-balikannya, Allah yang mengaturnya, seperti Allah membolak-balikan dan mengatur siang dan malam. Kadang kita ada di waktu siang, kadang kita ada di waktu malam. Ya. Bergantiannya siang dan malam itu termasuk tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang begitu besar. Ya. Allah jadikan malam itu sebagai libasa, tempat kita istirahat, tidur. Wan nahara ma'asha, sedangkan siang Allah jadikan sebagai waktu di mana kita mencari penghidupan. Nah. Jadi sangat tidak tahu diri bila ada orang yang mencela masa yang Allah ciptakan, yang Allah atur sedemikian rupa. Adanya hal yang buruk bukan karena masa. Ya. Karena masa atau waktu itu tidak bersalah. Ya. Justru datangnya keburukan itu karena ulah kita sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia, bukan karena masa. Ya. Bukan karena zaman, bukan karena waktu. Nah. Keburukan itu diciptakan oleh kita sendiri. Ya, manusia. Uniknya manusia itu ketika melihat, merasakan adanya kebaikan, maka menganggap kalau kebaikan itu dari mereka, oleh sebab mereka manusia. Tapi ketika datang melihat keburukan, menyalahkan yang lain, pihak lain. Termasuk diantaranya apa? Ad-dahr. Ya. Qala fi syarhi sunnah. Hadisun muttafaq ala sihatihi. Akhrajahu min tariqi Ma'mar min Aujuhin an Abi Hurairah. Disebutkan dalam kitab Syarhu Sunnah, ya, hadis itu muttafaq alaih, muttafaq ala sihatihi, disepakati kesohihannya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari jalur Ma'mar, dari beberapa jalur lainnya dari sahabat Abi Hurairah. Qala wa ma'nahu annal araba kana min sya'niha dhammud dahri. Ya. Ay sabbahu indan nawazil. Makna daripada hadis di atas tadi adalah bahwa orang-orang Arab dulu kebiasaannya itu mencela ad-dahru. Ketika terjadi an-nawazil, keburukan-keburukan, berbagai macam kesulitan. Li'annahum kanu yansibuna ilaih ma yusibuhum minal masaibi wal makarihi. Hal itu karena memang mereka biasa menisbatkan keburukan, musibah yang menimpanya itu kepada dahr, zaman. Ya. Kepada waktu. Fayaqulun asabathum qawari'ud dahri wa abaduhum ad-dahr. Mereka mengatakan asobathum qawari ud-dahr. Mereka telah tertimpa oleh bencana masa dan kejelekan masa. Fa idza adhafu ila dahri ma nalahu minasyada'idi sabbu fa'ilaha. Padahal kalau seandainya mereka menyandarkan kepada masa apa yang menimpa mereka minasyada'id dari keburukan-keburukan, maka itu artinya mereka mencela fa'ilaha, pelakunya, yang membuatnya, yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jal. Fakana marji'u sabbiha ilallahi Azza wa Jal. Maka pada dasarnya celaan itu ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Idh huwal fa'ilu fil haqiqati lil umur, sebab dialah Allah pada hakikatnya yang melakukan segala perkara. Fanahau an sabbid dahr, maka mereka, atau fanuhu an sabbid dahr, maka mereka dilarang untuk mencela apa? Ad-dahr. Banyak bentuk celaan-celaan kepada ad-dahr, kepada masa, karena kita rasakan dalam hidup, terkadang seperti yang tadi disampaikan, dari bulan ke bulan, dari pekan ke pekan, atau tahun ke tahun, itu banyak hal yang berbeda yang kita rasakan, yang kita dapat. Jangan sampai kita katakan tahun 2000 sekian adalah tahun yang buruk, atau bulan ini adalah bulan yang sial. Nah, itu salah satu contoh-contoh atau bentuk-bentuk mencela apa? Ad-dahr. Nah, bahkan hari juga sama, termasuk mencela hari. Hari ini adalah hari kesialan, hari yang buruk. Itu sama, masuk dalam kategori mencela apa? Ad-dahr. Mencela hari, pekan, bulan, tahun. Nah, apalagi kalau meyakini bahwa keburukan itu yang menciptakannya adalah masa itu sendiri. Ini lebih parah. Ya, karena sama saja dengan meyakini ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Nah, maka celaan terhadap masa dalam bentuk apapun hendaknya dihindari, dijauhi. Qala wa qad auradahu Ibnu Jarir bi siyaqin gharibin jiddan bi hadzal tariq. Qala kana ahlul jahiliyyati yaqulun inna ma yuhlikuna al-lail wan nahar. Wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah hadis, ya, namun hadisnya gharib jiddan, sangat asing, yang isinya kana ahlul jahiliyah, dulu ahli jahiliyah yaqulun, mereka mengatakan sesungguhnya siang dan malamlah yang membinasakan kami. Ya, huwallazi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Siang dan malam itulah yang membuat kami mati, membuat kami hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Mati karena masa, ada yang terlahir hidup itu pun karena masa. Qala Allahu fi kitabihi, maka Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Ya. Kami mati dan kami hidup dan tidak ada yang binasakan kami kecuali ad-dahru. Wa yasubbuna ad-dahra. Mereka mencela ad-dahr, masa. Ya. Wa qala Allahu azza wa jal yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibu layla wan nahar. Allah azza wa jal berfirman, yu'dini ibnu Adam, bani Adam telah menyakiti aku di mana ia mencela dahr, mencela masa. Padahal akulah masa. Aku yang menciptakannya, di tanganku segala urusan. Ya. Nah, kalimat di tanganku segala urusan ini kalimat yang patut digarisbawahi. Ya. Harus selalu kita ingat, ya, bahwa yang mengatur semua hal yang terjadi di dunia ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita lewati, semuanya sudah sesuai dengan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang perlu disalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri. Ya. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan kebaikan kalau perbuatan kita tidak baik. Nah. Dan apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jal, maka itulah yang terbaik buat kita. Meskipun kita rasakan berat, meskipun ya menyakitkan, meskipun menyulitkan, tetap pada dasarnya itu kebaikan buat kita. Karena gak mungkin Allah mengatur sesuatu yang kemudian merugikan hambanya. Ya. Semua yang sudah Allah atur itu untuk maslahat hambanya. Ya. Disinilah pentingnya kita untuk menanamkan keyakinan, ya, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengaturnya, Allah yang punya kuasa untuk itu, ya, Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak pernah mengetahuinya. Uqallibu layla wan nahar, kata Allah, aku yang membolak-balikan siang dan malam. Ya. Kan ini juga demi kebaikan siapa? Hamba-hambanya, demi kebaikan manusia. Bayangkan kalau seandainya ya malam terus, enggak ada siang, apa yang terjadi? Ya. Enggak ada siang, malam terus. Ya. Jangankan selama sepekan, baru 3 hari saja kita sudah gelisah. Kalau ternyata malam terus tidak ada apa? Siang. Ya, tetap tidak nyaman. Demikian juga coba bayangkan kalau seandainya siang terus. Jangankan sepekan. Baru 2 hari, siang terus. Enggak ada malam. Ini juga sesuatu yang menyiksa. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Pengetahuan Allah terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia lebih detail, lebih sempurna daripada pengetahuan manusia itu sendiri terhadap apa yang dibutuhkannya. Ya, kita tahu apa yang kita butuhkan. Tapi pengetahuan kita terhadap apa yang kita butuhkan itu tidak sesempurna pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya jangan kemudian marah, benci. Kalau ketika kita membutuhkan sesuatu, kemudian kita tidak bisa mendapatkannya. Ya. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Belum tentu ketika kita berhasil mendapatkannya, menjadi kebaikan buat kita. Jadi saat kita tidak mendapatkannya, kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita. Ya, ari kahoyong mah seueur. Banyaklah orang hidup pasti punya keinginan, ya kan? Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi kita enggak pernah tahu apa yang manfaat dan baik buat kita. Ya. Allah yang tahu itu. Nah, makanya jangan sekali-kali menyalahkan masa, menyalahkan waktu, ya, menyalahkan zaman. Waktu tidak bersalah, masa tidak bersalah, zaman tidak bersalah. Ya. Qala wa kadza rawahu Ibnu Abi Hatim an Ahmad bin Mansur an Suraij bin Nu'man an Ibnu Uyainah mithlahu. Wa rawa Yunus wa ruwiya an Yunus an Ibnu Wahab an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqulullahu ta'ala yasubbu Ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-laila wan nahara. Wa akhrajahu sahibu sahih wa nasai min hadis Yunus bin Yazid bihi. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.